apa? Jebol. Ya kompor jeblas ya duar masa kompore jeblas ngek ngono ku yo. Ora jeblas kok yo. Lah kuwi yo nang disiram banyu golek anduk telesi banyu beyokno ngono. Aja kok jare pengajian kene eneng kebakaran kon nangan. Kompor mbulat bulat Allahu Akbar Allahu Akbar. Ora kompore tok sing kobong. Ya raimu melok gosong. Kok wong kejinan. Kuwi yo dikon ngandani takono to sing tukang nambani wong kejinan. Jin jahat sing merasuk ning awake menungso ku ben panasen gak kerasan. Diandani metu dhek. Ngger kena takbir wedi. Ana wong kesetanan ngamuk, kuwi ben nang adem atine lerep yo dikon ngandani. Ngono. Mulane bapak-bapak sama nek diamuk bojo perkara blonjo kurang yo. Ngomel atek-atek-atek. Aja kesuwen candak dase cek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngadani ae kok. Waras-waras bojomu. Ya paling-paling wong wedok mek kluyur, kluyur, kluyur. Wis rondo adol terus melengat. Oh, bento. Ngono ae, Pak. Dadi pengumuman kanggo wong lanang sing bojone cerewet-cerewet kuwi. Ben maras, adani. Lah sama nek kuatir dicelathu yo ngenteni nek wis turu. Turu nang diadani alon-alon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok sampe mburi dhewe. La ilaha illallah. Insyaallah kok sampean didoni bojo sampeyan. Wah, sing rukun, nggih. Halo. Hah? Samane lo melok urun pira? Ampe ngatur kiai. Lho sing DPR rawani ngatur aku kok. Kowe ora urun ra apa ape ngatur aku. Rasa melok urun, ora melok urun karek ngrungokno meneng ae rasa cerewet. Kula ajak sholawat, menanamkan mahabbah, dan malam ini kita akan hormat satu perjalanan mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah panutan kita, kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan, kunci keberhasilan. Inna miftahal falah itba'u Rasulillah. Sesungguhnya kunci kebahagiaan, kunci keberhasilan, kunci kesuksesan hidup itu adalah itba' datang Rasulullah. Itba' niku derek. Derek niku manut. Lah manut niku derek. Derek niku manut, manut niku derek. Derek niku he-he. Manut niku ketoke sepele, tapi hasilnya gede. Pun tak kaya dalil Jawa wae. Engko nek dalil Arab, ngono-ngono kae ra ngira cetha. Ngono-ngono kurang arah dunung. Kae dalil Arab. Halo, Bro. Dalil Jawa ae, oke men? Jawa ae. Manut dalile ngene. Sapa wonge manut mesti katut. Tak baleni. Sapa wonge gelem manut mesti bakal katut. Sampeyan kok manut wong budal nang masjid, mesti sampeyan katut tekan masjid. Walaupun jane sampean yo ora arep jamaah, tapi mergo sampean manut wong budal nang masjid, mesti katut tekan masjid, suwe-suwe yo katut wudu, katut melok jamaah. Sampean manut wong budal pengajian, mesti katut tekan kon pengajian. Senajan jane ora arep pengajian, tapi wong sampean manut wong budal pengajian, katut tekan kon pengajian. Enek dum-duman jajan kotaan, katut oleh jajan. Ngantek jajane wis entek, adae dikekebut. Lah kok tibake wong pareng yo gregas-gregas. Sampean maaf, Bapak. Kok manut wong budal ndelok gong. Kuwi katut tekan nggon gong-gongan. Walaupun jane ora apa ndelok, lha sampean manut wong budal ndelok ya katut. Kuwi warung abang katut jaluk pangku bagule. Lho kan saiki usum warung pangkon. Kopi sak cingkir no warung pangkon wirgane 10.000. No kok larang. Lho kopine 1.000 mangkune 9.000. Nek ditambah mek-mek dadi 20.000. Aku tahu kleru mlebu nang warung ngono kuwi. Bapak gak ngono. Aku pesen kopi lho bareng digekno lho kok wonge terus njejeri aku kok mundak mefet nih. Apa ya apa wong iki? Aku yo seneng. Mari ngono ana sing ora aku lho didudul. He he he. Pak Yai kul huelek kuwi. Sembalik-balik-balik kuwi sinan. Yesus. Ngomong sampean manut ya suwe-suwe katut kalungan sampur, katut beso iso mendut-mendut ngeper apik mentul-mentul. Bapak, maaf Pak, sampean kok manut wong budal nonggon pelacuran. Sampean yo katut tekan nggon pelacuran. Walaupun jane ora ape rono, tapi sampean manut wong budal nonggon pelacuran. Sampean yo katut Surabaya yo nondoli, nek Kediri semampir, Nganjuk, Buyangan, Jenegoro, Kalisari, Tuban, Wakeng, Gandul, Cangkring. Hah? Apa lo langganan kok ora apal kuwi ya? Lho maksudnya langganan ngisi pengajian. Anggitmu langganan apa? Mosok kiai kok apa nyenuk kowe iki. Le, Bu, aku nek mlebu nang ngono kuwi, Ibu, mesti konangan wong. Lah wong raiku wis dikenal wong sak Indonesia kok. Kok gaya piye to? Lewong aku lagi diberitakan, diisukan kecelakaan meninggal dunia lho beritane tekan Jepang, tekan Hongkong. Apa maneh umpama aku mlebu ngono kuwi. Esuk masuk koran halaman pertama tulisane kepedi berita gempar. Kiai Haji Anwar Zahid semalam meting kring. Karo karo wandadine kok. Sampean purun manut ulama mesti ketut oleh barokah ulama. Amino. Telat. Zaman purun manut kiai alim mesti katut oleh cipratan ilmune para kiai alim. Lho kula sampean nek purun manut Kanjeng Nabi mesti katut oleh syafaate Kanjeng Nabi. Manut Kanjeng Nabi mesti katut oleh karomah kemuliaane Kanjeng Nabi. Lah manut Kanjeng Nabi niku piye? Rumuse sederhana. Niki wong salwangsul kula sampeyan wonten pundi-pundi. Wong iku ben ora ruwet-ruwet. Piye carane? Gampang. Kula sampeyan urip ya, nglakoni apa wae. Iku rumuse ngene. Iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Ayo ditiru, dilakoni. Mesti bener, gak kira salah. Iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Ditiru, dilakoni. Mesti tepak, gak kira keliru. Iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Ayo ditiru, dilakoni, mesti selamat gak kira sasar. Contone, ape mangan? Mikir, aku ape mangan? Iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Ayo ditiru, dilakoni. Terus pundi Kanjeng Nabi yen dahar? Ditiru, kolak mesti barokah. Kanjeng Nabi yen badhe dahar niki ijik dhisik. Wong pereng nek ngarani wong niki. Hah, ijo. Soale nek babat kono ijik, lha nek wong gurno ngarani sok. Nek kanor ngene kula kan cuci tangan. Awak dhewe ayo tiru, lek ape mangan cuci tangan dulu biar kuman-kuman penyakit ndak masuk ke dalam tubuh kita. Loh, maaf kalau sekali-kali saya pakai bahasa agak endel. Karena saya tahu orang pereng ini kan endel-endel. Ketika saya berhadapan dengan orang-orang endel, saya pun harus tampil endel dong. Gak endel piye wong saiki omong sak omong cara Jawa ora gelem engkek-engkek bahasa Indonesia. Engkek jemberen aku. Omong-omong karo bojo bahasa Indonesia, padahal wong pereng iki lho bahasa Indonesia. Ana wong lanang bar mangan nang lawae rantek. Ngomong no bojone, "Mama, ini pindangnya didekek di mana, Mama?" Jare sing wedok, "Ya, gletakkan di pinggirnya sega, Papa." Sing lanang nyaut neh, ataknya nanti digondol kucing, Mas. Enggak apa-apa, kucingnya sudah tak cencang kok. Musake nyelokno wong tuwa, bapak ibu wis ra pate usum. Mama papa. Jadi ana anak kok golek ibuke no. Pak, mama kemana pak? Dire pak ane. Nah itu mamamu, itu mamamu lagi memekarak gitu. Rasa engke-engke nyo. Bapak ibu ne lho. Wong penggaweane gara-garak kae kok. Mama opo? Jembren aku ngono. Salahmu ate bolono endel bareng. Bukan hanya ilmu kesehatan yang menganjurkan cuci tangan sebelum makan. 15 abad yang lalu Rasulullah sudah mencontohkan. Kalau mau makan cuci tangan dulu. Coba Rasulullah yen badhe dahar mesti ndonga. Ayo ditiru. Nek ape mangan ndonga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar. Ya Allah, mugi panjenengan paringi barokah ing dalam daharan unjukan kang badhe mlebeten adaran kula. Mangke panganane lak barokah. Saiki wakeh penyakit bersumber dari makanan, penyakit bersarang di tubuh manusia. Gara-garane diantarane akeh wong saiki kule mangan duga gelem donga, terutama sing gerang-gerang. Lho nek cah cilik-cilik akeh dongane Bu, wong cah cilik anggere ape mangan karo ibuke diperkosa kok donga kok. Ayo mau makan doa dulu, ayo doa, doa. Eh iso wong ngaji diulang nang sekolah yo diulang. Cah cilik anggere ape mangan mesti donga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyik yana fima yujatana wa qina adzabannar. Amin. Iso ibuke emplak-emplok ngono. Lak-lek suwal-suwal. Nah ibuke pas mangan orang donga, roh anake tok dilokno. Ibu makan kok gak doa. Wes. Wong tuwa iki lek donga dibatin. Bocah cilik roh apa? Padahal ya buane ora apal. Sepoke ape opo ae? Maaf, ape kumpul bojo ya ngono, mikir iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Ayo ditiru dilakoni, pakai metode Nabi, engko putrane dadine lak ape-ape. Bagaimana metode Nabi yang badhe kumpul garwane? Kanjeng Nabi yang badhe kumpul ngoten niku wudhu riyen. Ayo ditiru, awak dhewe lek ape kumpul bojo, wudhu dhisik. Alah, Pak, katik wudhu bereng. Rang-rang kaya batal neng. Ya batal neng wong sampean ape semedot. Ora batal piye? Batal. Lho kok katik dikongkon wudu? Ngene lho, Bro. Wudu niku tazkiyatun nafas, nyuceni batin, kanggo ngusir setan. Yang nek gak ada wudu kan dibarengi malaikat, dikancani malaikat, dijogo malaikat, setane ngalek. Lek gak ndek wudu, malaikate sing nyingkreh, setane sing moro, barengi setan. Lah bar wudu, Pak, aja langsung metingkring. Salat to dhisik. Ora usah akeh-akeh walau rakaat ini. Walaupun hanya dua rakaat, yang ringan-ringan saja. Rakaat pertama mari Fatihah kul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua mari Fatihah kul a'udzu birabbin nas. Itu kan surat muawwidzatain, dua surat perlindungan. Halo. Wae kok keras terus iki. Iku, terus wes. Terus Kanjeng Nabi keliling neraka. Niki disampaikan kanggo antisipasi. Ternyata isen-isen neraka ku sing akeh nomor 1 wong sugih sing mecukil. Pokoke sing sugih-sugih lek pengen mlebu swarga kuncine aja medhit. Lah wong iku to mundak sugih mundak medhit. Ngene apa nggih? Yakin ya. Saman misale sik melarat dhedhek 5000. Dijaluk dulur sampean 1000, angsal napa mboten? Sal. Bisa nanti 4000 kok. Terus sampean di dhuwit 50000, dijaluk dulur sampean 10000, angsal mboten? Angsal kalong 10000, sik nanti 40000 gaya. Sampean mundak sugih di dhuwit 5 juta, dijaluk dulur sampean 1 juta, angsal napa mboten? Mikir. Mundak sugih neh di dhuwit 50 juta, dijaluk dulur sampean 10 juta, angsal napa mboten? Ngepek kok uang ilo muda suge muda medit makanya uang suge akeh sing dadi isen-isenin neraka. Yang kedua isen-isenin neraka ku sing akeh uang wet uang wenang uang wedok. Sorry Bu, aja mencepi aku. Saya menyampaikan apa adanya. Jangankan saya, Kanjeng Nabi nalika kundur Isra Mi'raj cerita ngene iki, diprotes kok karo wong wedok-wedok. Kanjeng Nabi diprotes apa maneh dirumo Kanjeng Anwar Zahid. Napa Kanjeng Nabi tiang istri kok kate kata sing mlebet neraka, napa tiang jaler mboten enten? Ya ana wong lanang tapi sakake wong wedok. Halo. Apa mergo posone, apa mergo wiritane, apa mergo gak. Nek perkara salat, tenan wong lanang kalah karo wong wedok. Kalah. Sergep wong wedok nek urusan salat, nggih napa nggih? Wong wedok ora ana salat subuh kodok ora ana. Nek wong isuk wis tangi masak. Nek wong lanang pereng biasa. Jam 8 lagi dregeng. Fardhu subuh rakaat ini kerinan lillahi taala. Maca Quran kuat wong wedok, wiridan kuat wong wedok, selawat kuat wong wedok, yasinan tahlilan muslimatan sergep wong wedok. Lho tapi kok akeh sing mlebu neraka fa innahunna yakfurnal la'na wa yakfurnal 'ashir. Kurang pinter syukur nang wong lanang, gak pinter matur suwun nang wong lanang. Jawarang wong wedok sing pinter matur suwun karo bojo. Halo. Gelek nglarakno atine bojo. Bu. Bu. Jenengan pun sering pireng ceramah kula mboten kula bolan baleni niki. Pun sering pireng wong wedok metu sak metu teko omah dikon pamit. Salaman. Jenengan ki ngoten nek medal keng griya pamit bojo. Salaman to nggih? Nek salaman miring ngene apa melumah? Hah? Miring to melumah? Pemancen kowe iki seneng lumah-lumah kok, Kang. Ora kok nembayang kok nek mlumah. Nang arepe bojo tangane yo ngene. Halo. Gelek nglarakno atine wong lanang. Wong wedok kadang ketoke ngomong halus tapi nutuk. Pak. Nek rene sedela. Meneng apa? Rene to rene. Nek apa to Bu? Rene. Sing lanang moro takoni, Lek. Aku tak omong. Aku dadi bojomu pirang taun? Ya wis 15 taun. Endangi lha gak 5 taun delok kae. Omahe magrong-magrong, kenging lha gak tuku kulkas pintu 3. Pedhae motor kinyis-kinyis kok dealer. Mas-masane pateng kerompyong. Aku dadi bojone 15 taun iki tau mbok kono masak uwile ora. Ya ana yane mbok kono gelangan karet. Jere sing lanang tambah penak gerang kalet karet iso molor. Iso molor. Ya diolor jiyedetno ra inem ngono-ngono. Ngene lho masalahe ngapunten. Halo. Hu. Wong sing nyambut gawe ngoyohi wong lanang tapi sing tukang tentei ya wong wedok. Wong wedok kelambi lho setahun ganti ping 8 ping 10. Muslimatan seragam, tahlilan seragam, manakipan seragam, arisan seragam, PKK setahun ganti kelambi ping 8. Nah wong lanang di riyoyo kelambi batik, pendak riyoyo pancet batik kuwi. Nang keleke wis bedah. Bu. Bu. Kudung jilbab wong wedok 5 cukup napa mboten? Sedasa 15 20 lah cukupe piro? Wong lanang delok ketu lho ngantek ra ono pojokane. Rupane kaya ulune garangan. Diwasi kok dodon wong urung guyu ketune wis meringis dhisik. Wong wedok gelang lho tangan sak sisih ora trimo gelang loro telu nek kerompyong kadang sak sisih gelange 7. Lah nek tangan loro kaya gelang 14. Wong lanang, jam tangannya cukup siji. Petumon ana wong lanang tangan loro dinggone jam karo. Sing kiwa whip, sing tengen istiwa. Reneng akue gelangan karet lho. Cukup sitok. Dejal. Halo. Wong wedok kalung lho ora trimo sitok. Ana sing ndek. Ana sing tanggung, ana sing rondo dawa, ana sing dawa, ana sing dawa. mlaku mbek ngene ngene. Aku nek nang wong wedok ngono kudu tak gelendeng. Wong lanang delok katok sing dingena sawah tingkat 18. Dien celaki uler, uler semaput musereno pire. Apa metu ora nemono dalane. Ngono kadang sak kurang pinter matur suwun, tapi ternyata di dalam konfigurasi semacam itu, konfigurasi ngerti tidak? Tidak ngerti ya wes. Begitu umat Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam digiring setelah dapat keputusan untuk masuk surga, subhanallah, ternyata yang paling ringan, paling cepat sampai ke surga adalah ibu-ibu, bapak-bapak keri. Guyu saiki. Kenapa bapak-bapak melebune swarga kok kalah cepet keri karo ibu-ibu? Kita tahu kok jawabannya. Bukan karena puasa, bukan karena sholat, bukan. Karena bapak-bapak itu penanggung jawab secara total terhadap keluarga. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak ibu jamaah, kula takon dijawab. Ketika azan berkumandang dari masjid, hayya 'alal falah. Dengar azan, bapak langsung wudu. Ambil sajadah, berangkat ke masjid untuk sholat jamaah. Niku sae napa sae? Sae napa sae? Sae, wong takone sae napa sae? Sopo sing ngarani elek? Apik, Pak. Tapi nek panjenengan bapak-bapak berangkat jamaah ten masjid niku tanpa obrak-obrak bojo, tanpa ajak-ajak anak ngeluyur dewi, iki jenenge wong lanang egois. Wong lanang tega mlebu swarga ijen. Lho, temriki niki lho permasalahane. Jamaahe apik, Pak. Sopo ngarani elek? Tapi lek sampean budal jamaah kok ijen, ora ngajak bojo, ora ngajak anak, iki jenenge wong lanang egois, pengin mlebu swarga ijen. Wong lanang mentolo bojone disosop-sosop nondek neraka, anake dicep-cep nondek neraka. Kok meneng? Untuk itu bapak-bapak di rumokno, tanggung jawab yang rutinitas semacam itu sama wajibnya dengan tanggung jawab yang lain. Anak bojo ki wajib diopeni. Apa gunane kowe kluyar-kluyur ra karuan nuturi wong liya, bojomu dhewe keleleran, anakmu dhewe rambok openi. Halo. Sehingga bisa diilustrasikan, ya ora ngerti neh. Angel nganggo basa ngene iki ya. Wis cara Jawa wae. Banyak bapak-bapak yang sudah dapat keputusan masuk surga, begitu berangkat ke surga, sampai di pintu surga dibalikkan ya, Pak. Dibalikno karo malaikat. Stop. Apa nanti? Swarga. Wong ndi kowe? Pereng. Jenengmu sapa? Sukarji. Kok enak men kowe apa nang swarga? Enak mari oleh keputusan. Sik. Kalo bojomu megap-megape beresno dhisik. Anakmu durung beres. Beres ana dhisik. Balik. Bojomu tanggung jawabmu, anakmu tanggung jawabmu. Akeh, Pak. Wong lanang kapan mlebu swarga diseret neh karo malaikat kon beresno bojone, beresno anake. Karena suami penanggung jawab penuh. Maaf. Ana wong wedok kok nganti ra iso taharah, adus junub gak iso, adus haid sesuci aturane gak iso. wong lanang sing nanggung dosane dhisik. Ana wong wedok kok nganti ora salat, wong lanang sing nanggung dosane dhisik. Ana wong wedok Ramadan kok nganti ora poso padahal gak uzur, wong lanang sing nanggung dosane dhisik. Understand? Understand? Wong wedok iki tanggung jawab penuh nang gone wong lanang. Ene wong wedok kok nganti kaliren, dosane sing nanggung wong lanang. Ana wong wedok kok nganti udo ora sandangan, dosane sing nanggung wong lanang. Nek wong wedok ya asline ora wajib nyambut gawe. Nggih, Bu, nggih. Semangat piye wangi. Bapak. Bapak. Karenanya konfigurasi maneh. Gambaran semacam itu, kewajiban tanggung jawab semacam itu, maaf Bapak, tidak ada yang negur panjenengan. Gak ono sing negur sampean. Sopo sing kate negur? Mosok ono takmir masjid kok ngabsen? Pak, sampean jamaah iki karo bojo atau ijen? Anak mbok jak to ora? Gak ono. Oleh karena itu, seorang mukmin diharapkan bisa menegur dirinya sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor loro, apa sebabnya wong lanang kok keri mlebune swarga karo wong wedok? Iki rontok gak enak, Pak. Diomongno napa mboten, Bu? Diomongno napa mboten, Pak? Sebab wong lanang iku gelek bujuki. Iki nontok guyune tau dibujuki iki. Apa gelek, Bu? Sering dibujuki. Bapak-bapak ya sering bujuk. Kondi, Pak, ya nek lagi teko. Kondi yang mampir nama konco padahal ndogros na warungnya rondo ya ini lagi dokmat kondi wae kondi mampir nama pasar padahal golek pacar duwe isek atau apa? Duwe dineng, duwe serainek padahal duwe isek bujuk pun, sani aku takon bagaimana hukumnya wong lanang sebagai suami bujui wong wadon sebagai istri haram nopo angsal sek tak bagi dua regu ben adil ibu-ibu regu A bapak-bapak regu B halo nah engkau sing jawabannya bener tak wenehi hadiah ini loh salam sing iki pen pertanyaan untuk regu A ibu-ibu bapak-bapak menang. Ibu, dijawab. Bagaimana hukumnya suami bujui istri? Angsal nopo haram? Haram. Regu B. Ibu-ibu meneng, rasa melu jawab. Bapak-bapak, bagaimana hukumnya suami bujui istri? Haram nopo angsal? Sal. Aku kok bingung suwe-suwe. Iki ndi sing dikene patokan hukum. Tapi subhanallah, subhanallah. Sebagai hakim saya memutuskan. Subhanallah, ibu-ibu di sini cerdas-cerdas, jawabannya benar. 100 untuk regu A. Nah, sebagai regu B, bapak-bapak jawabannya sahih. 100 untuk regu B. Asline nganggo sot asline menurut agama bujuk niku hukume haram kecuali bujuk yang ada maslahah justru dengan bujuk bisa menjadikan kebaikan maka bujuk dadi oleh malah angsal ganjaran. Seperti apa suami boleh bujui istri? Seperti apa suami haram bujui istri? Jawabane didelok-delok sik potongane sing wedok. Yen sing wedok niki istri yang sholihah, apian, nyemangati ibadah, patuh, taat, nurut, neriman, sabar, bar, bar, suami haram bujui istri. Tapi lek sing wedok niki merek C, centil, ceninilan, celalaan, celandaan, ceriwes, cerewet, ceguk, cemburuan, curiganan, cerongoan, celutak. Adik tangane aktif dan terampil ngoperasi sak celono, sak kelambi, lemari, dompet, ahli operasi. Wong lanang sembarang barang dipatasi, ngene gak oleh, ngene gak oleh. Apa apa sing ngatur kudu wong wedok. Wong lanang koyo dikempit keleke wong wedok. Bapak, nek duwe bojo sing potongane koyo ngono kuwi, suami harus bersikap bijak. Halo. Sama nek duwe bojo model ngono ku, Pak. Sama dadi wong lanang aja goblok-goblok. Umpomo sama nyambut gawe kok oleh duit 1 juta, aja ngomong nang bojo nek oleh 1 juta, kuwi jenenge wong lanang goblok. Mergo bojomu sander delap. Omongno oleh 600.000. Lah sing 400.000 selempitno nang jero kethu. Takone sing wedok, lek dhek pira, Pak? 600.000. Tenan to. Ya omongi gak percaya. Iki lho nyo. Go kabeh 600.000 sing 400 ketu. Sak wayah-wayah eneng ponakan dolan, kepengin nyangoni cukup. Butuh no warung, butuh tuku rokok, cukup. Ana iuran lingkungan apa iuran tarikan pengajian cukup. Wong lanang duwe kebutuhan sing sifatnya pribadi cukup berhubungan dengan departemen perketunan. Lek duwe butuhan sak wayah-wayah sing sifatnya pribadi, Pak, ra usah laporan nang gone bendahara umum. Mergo duit iku lek wis kadung mlebu bendahara umum, metune no, bendaharane dhewe ngakoni iso metu syaratnya wong lanang kudu ngajokno proposal. Iku kudu oleh rekomendasi kanggone Pak Wahid dhisik. Halo. Lha wong lanang takok susuke dianggap cerewet kok. Duh, jam 12 kliwat. Sik, hah? 5 menit engkas. Lha sampai jam piro? Jam 1. Oke, sampean apa nek kene sampai jam 1 ra apa-apa. Nah, aku tak mulai sik. Napa seneng masjid rame. Syukur malah sampai subuh. Jadi ben memecahkan rekor jamaah subuh terbanyak sekecamatan Babat. Lha nek sampean iso nek kene sampai subuh tenan? Ya Allah. Terus Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Wong wedok sik hebate, Bu, iki kanggo sampean. Mlebu swarga disikan. Amale apa to? Amale wong wedok sing iso dadekno cepet mlebu swarga. Subhanallah. Ternyata amale ibu-ibu sing cepet mlebu swarga, sing abot timbangane nang akhirat, itu disebut amal tabarruk. Wahunna mutabarri'atun. Amal tabarruk ialah ibu-ibu aktif nandangi melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian dalam rumah tangga yang mestinya bukan kewajiban ibu-ibu tapi dilampahi ibu-ibu dengan ikhlas. Pun dan iki gendong pereng iki akeh kiai akeh ustaz. Kula takon jenengan jawab. Asline kewajiban masa umbah-umbah, korah-korah, ngepel, nyapu, nyambel, jangan ngeramu tanah. Niku asline kewajibane ibu napa bapak? Bapak napa ibu? Wes nang tukaran sik, nang tukaran sik. Aku tak leren ngombe dilu. Tak kei waktu sak menit kanggo tukaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampun nek tukaran? Kita tahu kok Pak, jujurlah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kabeh iku asline kewajibane wong lanang. Wong wedok gak nglakoni gak salah kok. Mulane ibu mulai mbenjing prai nggih. Sesuk wong wedok nang prai mau masak. Sing lanang mesti muring-muring iki gara-gara kiai sampel kene kae. Lho asline ngono lho piye to? Pak, wong wedok ya aja dikon nyambut gawe. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Wong wedok dirapi tok ilo ngrejekeni. Wong pereng ya sing wedok dipeloro kon nyambut gawe. Ana sawah, tandur, matun, nyelepno, golek kayu, ngarit, angon wedhus, ngantek sing dingon karo sing angon ayu sing dingon. Yang ini kita dina rupanya putih ora kuning ora sungu terong masing lanang saya mentolong ngeloni salam dewe bujuk mbok peloro kok nyambut gawe nek bujuku sorry bujuku tak eman. Halo wong wedokku namung bantu lho asline kabeh kewajiban wong lanang tapi prakteke tugas-tugas seperti itu sing nglakoni ibu-ibu nggih Bu nggih lho niku lho Bu sing disebut amal tabarruk sing ngabot timbangane gampangno nyepetno ibu-ibu mlebet swarga alhamdulillah dengan syarat dadi gak oleh mbah-mbah karo mecut wong lanang klimbrak-klimbruk tapi rusak iki klimpro celana rusak klimpro wong wedok iki peloro kaya buah tiwas sampeyan mecucu tiwas sampeyan nyaprut tiwas sampeyan besengut tiwas sampeyan betutut atimu loro kumban pirang-pirang ya pancet sampeyan sing ngumbah. Apa nek kowe nyaprut ngono ku terus kumbanem diumbahno kucing? Atimu lara kumban dadi beban. Ambek disyukuri ketok kumban ngelumbruk undung-undungan alhamdulillah ganjaran kok sak meneh akeh. Lha wong kumbahno katoke wong lanang sitoke ganjarane 1000. Dek, nek sempak ya ora ngatos 50 wong dek. Halo. Pokoke niku Bu. Nah, kranten sing terakhir niki menyangkut urusan ibadah dalam kehidupan rumah tangga pasti ada kekisruhan. Wong piring ditumpuk mesti bentet, lepek ditumpuk mesti bentet, mangkok ditumpuk mesti bentet, wong kok ditumpuk. Kumpul terus ya mesti bentet wong karo bojo ra ning apa-apa kudu dibentet-bentetno. Kalau terjadi kekisruhan maka solusinya hadirkan bahasa surga. Qalu salama. Hadirkan bahasa surga. Mungkin bapak taman ngadepin di bojo sing cerewet. Wong lanang ngomong sak kecap, wong wedok telung kecap. Wong lanang rong kecap, wong wedok enam kecap. Wong lanang telung kecap, wong wedok sangang kecap. Wong lanang petang kecap. Alah wong wedok kaya manuk gendilang berdulang gedang. Jangan diewangi. Apa jangan diewangi? Jarno Pak etek jarno wong kuwi ora ana sekakele. Ben enteni sak enteke batune. Begitu batune entek gret hadirkan bahasa surga. Jawaban shadaqallahul azim. Wong aku tau apa. Seneni bojo. Ewek. Kambe perkara apa kae ya? Ngono ku tak jarno. Lah suwe-suwe apa leren dhewe to, Dek. Mandek kok suwe-suwe. Bareng mandek tak takoni, nek kok leren. Sik, golek kata-kata neh. Lah tiba-tibae kentekan kata-kata. Nek kowe lek diamuk bojo Pak Jarno, enteni sak enteke kata-katane. Atau sebaliknya, ibu, misalnya sampean dibujuk sing ngamukan moroan tangan, sabar, Bu. Aja gubuh nanti sampean. Bu, wis tinggalen salat duha, ge maca Quran, ge maca selawat. Ngono ae ku bojomu lak mati-mati dhewe. Nek wong lanang ngamuk, tolong Bu aja diwangi, Bu aja diwangi. Jenengan nang mlebet kamar, terus maca sing rada ayu kaya ngene-ngene iki. Pakai parfum titik lah, jes jes jes. Dekati suami dengan ramah dengan senyum, terus ulukono salam. Sing halus, Pak, assalamualaikum. Tapi ya kono sama nek nyeluk, Mas, assalamualaikum. Tok, Kak, assalamualaikum. Sakaremu lah lek cara ngene kula kan, apa? Assalamualaikum Bapak. Kompo guyu to. Ngamuk kaya apa wong lanang dicedhaki bojo matae ayu dengan senyum uluk salam. Kira-kira jawab napa mboten? Oh, njak gak jawab ya dosa. Wis ngerti kok jawab salam hukumnya wajib. Mesti jawab. Waalaikumsalam. Gak apa-apa sampean sabar balene pisan kas. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pisan kas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari ngono sampean matur, sing halus. Pak, Mbok, samanku sabar. Syukur ditakdir dadi wong lanang. Kok gak ditakdir dadi wong wedok? Enak, Pak, sampean ditakdir dadi wong lanang. Umpama sampean ditakdir dadi wong wedok, abot lho Pak wong wedok. Kok cocok urusan ngramu tanah, umbah-umbah, masak, meteng lho Pak, meteng abot. Jenenge sampean ra melok ngalami kok, sampean mek dirima urun bahane tok. Abot aku sing ngalami sampean nek ora percaya Pak wong meteng ku abot. Jajal Pak sampean latihan meteng-metengan. Kalau Pak napa wae neneng wajan, kan neng talekno weteng sampean. Terus nanti-nanti aja dicoplok. No pasar aja dicoplok, no sawah aja dicoplok, no warung aja dicoplok, no masjid aja dicoplok. Kira-kira sampean kuat pirang dina? Insyaallah engko sing lanang sadar. Yo yo sepurane. Coba kalau kesalahan istri dimaafkan suami, kekurangan istri disadari suami. Sebaliknya, kesalahan suami dimaafkan istri, kekurangan suami disadari istri. Maka kehidupan keluarga Bapak Ibu tidak hanya bahagia di dunia saja, tapi akan bisa seperti yang tergambar dalam surah Yasin. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Ini penting saya aturkan, bukankah keluarga ini berasal dari negara ini berasal dari sebuah keluarga, sumbernya dari keluarga. Kalau keluarga baik, maka lingkungan baik. Kalau lingkungan baik, masyarakat baik. Kalau masyarakat baik, negara akan baik. Leres napa leres? Ngaten, muga-muga wonten manfaate. Sareng-sareng kita nyenyuwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten Ibu yen ngajine lebih 15 menit. Ngapunten. Nggih mergo karo mbuktekno nek iki bener-bener Anwar Zahid sik urip meger-meger. Nggih, dipundongaaken kula nyuwun pendonga panjenengan sami, muga-muga pinaringan kekuatan zahir batin saged nerusaken anggene ngemban amanah menika. Semanten ugi panjenengan nggih kula dongake. Muga-muga disarengi hidayah Gusti Allah. Alhadinni hadakun yadan salha wajan musyafir mahalaman nawaina. أنا من نوبي سرفين الصالح مثل أسرار بسرار سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد حاط بكل شيء علما اللهم انا نعوذ بك من شر انفسنا ومن شر غيرنا ومن شر كل دابة ladzina anta'akhadha binasiyat. Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Hasuna ulai rafiqu dhalika fadlan minallah kafa billahi 'alima. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wasilatan wasilatan mubarakata farukan min ba'di dafarukan ma'zuma. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا أهلنا قومنا ومن حضر في مجلسنا هذا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل الصدق وأهل القرآن العظيم وأهل الصلاة الجماعة وأهل الخير والصلاة في الدارين والذي جعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيد الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ينعبدن وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.